Dada money on the beat. Yo, check. Ambiance y por vida, loco. Ya. Yeah. Desde la ciudad de puro Kerto, carnal. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. Ya sabes. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. That's right. Nah kan kalau gini salah siapa, nggak mikir dua kali, pokoknya digas aja. Pas sudah semua kejadian, semua jadi salah, nggak semua kebagian. Hidup memang penuh teka-teki, nggak bisa ditebak, cuma bisa dijalani. Maka harus mikir dua kali, tiap mau ambil langkah harus cek lagi dan lagi. Sampai kejadian yang nggak terduga, yang ada penyesalan sama ambil hikmahnya. Kalau dipikir lagi gua juga nggak rela, semua yang gua kasih jadinya sia-sia. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. Ya sabes. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. That's right. Kalau tahu bakal kecewa, sepertinya gak bakal gua sambut, apalagi gua sapa. Tapi mungkin Tuhan emang berkehendak, yang dikasih Tuhan gua mana bisa nolak. Tapi emang kadang-kadang hidup ini anjing, gua niat bantu orang tapi ternyata maling. Gua kasih tempat, kasih makan, dibantu, sampai bisa jalan gua malah dilempar batu. Kayak anjing gigit yang ngasih makan, namanya binatang gak bisa dikasih paham. Tetap aja mereka merasa paling benar, dari situ gua tahu akhirnya gua belajar. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. Ya sabes. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. That's right. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. Ya sabes. Si supiera que me decepcionaría, no los aceptaría. That's right. Dar mani otra vez.